pancarkan cahaya putih dan berkilau menembus raga berkesan di hatiku tanda cinta dan kasih nan suci murni pengobat rasa pedih luka di hati membiaslah cahaya meresap di hatiku akan ku semaikan sepenuh jiwa sehingga berbunga bersemilah cintamu dalam hatiku semoga cahayamu cintamu dalam hatiku semoga cahaya